Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, yang mana malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-17. Nah, dan pelajaran yang ke-17 adalah lanjutan untuk pelajaran 16. Artinya pembahasannya masih sama. Pembahasannya masih sama bagian daripada pelajaran 16. Karena terlalu panjang sepertinya karena terlalu panjang maka dibikin pelajaran baru. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi di sini enggak banyak penjelasan. Kenapa? Karena ini bagian daripada pelajaran 16. Cuman dibikin pelajaran baru, pelajaran 17. Kandungannya sama dengan pelajaran yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Mari kita mulai dengan membaca bareng Ad-Darsus Sabi'a Asyara. Ad-Darsus Sabi'a Asyara. Pelajaran yang ke-17. Abwabul Masjidi Maftuhatun. Abwabul Masjidi Maftuhatun. Pintu-pintu masjid terbuka. Pintu-pintu masjid terbuka. 6. Memakai maftuhatun bukan maftuhun. Kenapa? Karena dia khobar untuk abwab. Abwab itu jamak bukan? Jamak ya. Sebagaimana mubtada'nya yang dia itu adalah abwab jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Dan dia mudhof masjid mudhofun ilaih, yang dilihat berarti yang mudhofnya bukan mudhof ilaihnya. Kalau masjid mufrad enggak? Mufrad kan? Nah, itu yang dilihat yang di depannya yang mudhof. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu? Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Hiya lil mudiri syarikati. Hiya lil mudiri syarikati. Rumah tersebut milik kepala perusahaan. Rumah tersebut milik kepala perusahaan. Nah, memakai hiya kenapa? Karena untuk menggantikan domir, menggantikan hadihil buyutu. Nah, buyut di situ jamak bukan? Jamak. Telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya bahwa jamak itu sama dengan mu'anas. Gitu kan? Jamak taksir dihukumi mu'anas. Mu'anas mufrad. Buyut. Di situ yang dimaksud buyut. Hadihi. Memakai hadihi kenapa? Karena jamak taksir yaitu buyut dianggap mu'anas. Sehingga memakai hadihi. Itu ya. Jadi poinnya di situ al-buyut. Al-buyut di situ jamak taksir. Mufradnya baitun. Jamaknya buyutun, jamak taksir dihukumi sebagai mu'anas, maka memakai hadihi. Al-jadidatu sifatnya juga mu'anas, ada tak marbuto. Kemudian hiya, kata gantinya juga mu'anas, mu'anas mufrad. Gitu kan? 6. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. 6. Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Kenapa jamilatun, bukan jamilun? Karena an-nujum jamak, jamaknya najmun. Dan jamak itu dihukumi mu'anas. Kalau najmun apa bilangnya? An-najmu jamilun. Naam, kalau an-najmu jamilun, kalau an-nujumu jamilatun. Kalau mufradnya an-nujum kan an-najmu. Nah, itu mudakar. Tapi ketika dibikin jamak, an-nujumu menjadi dihukumi mu'anas. Nah, kenapa? Karena dia tidak berakal. Kalau jamaknya berakal, nah itu berarti bisa masuk kepada pembahasan lainnya. Seperti at-tulabu, kan itu. At-tulabu mujtahiduna. Nah, jadinya gitu kan. Jamak mudakar salim bisa dikhobari dengan jamak mudakar salim ketika berubah jamaknya menjadi jamak yang berakal. At-tolibu mufrad, jamak taksirnya at-tulabu, kan itu. Mujtahiduna, ada wawu dan nun, mujtahiduna. Nomor 4, hadihid durusu sahlatun. Hadihid durusu sahlatun. Pelajaran ini mudah. Pelajaran ini mudah. Nah, arti singkat, arti panjangnya, pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah. Ingat ya. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Di India terdapat bahasa yang banyak. Di India terdapat bahasa yang banyak. Ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu. Di manakah kitab-kitab yang baru? Di manakah kitab-kitab yang baru? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Naam. Tilkas sururu maksuratun. Tilkas sururu maksuratun. Ranjang-ranjang ini patah. Ranjang-ranjang ini patah. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam tangan Jepang adalah jam tangan yang murah. Jam tangan Jepang adalah jam tangan yang murah. Nah di situ memakai rakhisatun. Kalau mudakarnya rakhisun, mu'anasnya rakhisatun. Kenapa memakai rakhisatun? Karena mubtada'nya atau yang diberitakan adalah mu'annas mufrad rakhisatun. Nah, di atas juga menggunakan maksuratun. Padahal memberitakan siapa? As-sururu. As-sururu jamak kan? Ya. Tapi memakainya maksuratun, makainya mufrad mu'annas. Kenapa? Karena jamak dihukumi mu'annas. Jawabannya karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Jamak di sini jamak taksir ya, karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Gitu. Hadihil humuru lil falahi. Hadihil humuru lil falahi. Keledai-keledai ini milik petani. Keledai-keledai ini milik petani. Aina kutubukunna ya akhawatu. Aina kutubukunna ya akhawatu. Di manakah kitab-kitab kalian wahai para saudari? Di manakah kitab-kitab kalian wahai para saudari? Hiya fil fasli. Ya fil fasli. Kitab tersebut berada di dalam kelas. Kitab tersebut berada di dalam kelas. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini adalah kitab-kitabku dan itu adalah kitab-kitab saudariku. Ini adalah kitab-kitabku dan itu adalah kitab-kitab saudariku. Hadihi makatibu tulabi. Hadihi makatibut tulabi. Hadihi makatibut tulabi. Hadihi makatibut tulabi. Ini adalah meja-mejanya siswa. Ini adalah meja-mejanya siswa. Fi hadas syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadas syari'i fanadiqu kabiratun. Di jalan ini terdapat hotel-hotel yang besar. Di jalan ini terdapat hotel-hotel yang besar. Nah, pada klasikum. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke latihan? Gak ada ya? Kesimpulannya, jamak terbagi menjadi tiga kalau dirinci. Pertama, jamak mudakar salim seperti muslimuna, mujtahiduna. Kedua, jamak mu'anas salim seperti muslimatun, mujtahidatun. Ya. Yang ketiga, jamak taksir seperti at-talibu menjadi at-tulabu. Kitabun menjadi kutubun. Nah, itu. Kalau jamak mudakar salim, memakainya haulai. Kan itu. Memakainya juga hum, domirnya ya. Kalau jamak mu'anas salim, memakainya haulai. Anas Salim yang menunjukkan yang berakal. Memakai juga haulai, ulaika, juga memakai hunna. Kalau jamak taksir memakainya apa? Hadihi sama tilka. Hadihi tilka. Terus juga memakainya hiya. Nah, itu kesimpulannya. Tamarinu jamak taksir dan jamak taksir ya, dan juga termasuk jamak mu'anas salim yang enggak berakal. Gitu ya. Dia juga memakai hadihi, memakai tilka. Makanya hiya. Nah, sekarang tamarinu, latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita jawab pertanyaan ini. Kita jawab bareng, nanti antum ngisi yang kedua aja. Nah, karena ini jawabannya enggak di buku, enggak ada di buku, jadi biar anak yang jawab. Barakallahu fikum. Di buku juga bisa dicari ada, cuman ini jawaban ini bukan pada bacaan. Yang penting benar secara penempatan tadi. Penempatan memakai hadihi, memakai hiya, domir, atau memakai huwa. Nah itu. Ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu. Di manakah kitab-kitab yang baru? Di manakah kitab-kitab yang baru? Nah, memakainya berarti huwa, hiya, atau huna. Makanya hiya. Nah, hiya fil ghurfatil kabirati. Hiya fil ghurfatil kabirati. Kitab-kitab tersebut berada di ruangan yang besar. Kitab-kitab tersebut berada di ruangan yang besar. Liman hadhil buyutul kabirah. Liman hadhil buyutul kabiratu. Liman hadhil buyutul kabiratu. Milik siapakah rumah yang besar ini? Milik siapakah rumah yang besar ini? Hiya lil muhandisi. Hiya lil muhandisi. Rumah tersebut milik arsitek. Rumah tersebut milik arsitek. Nah, arsitek atau litujari, milik pedagang, boleh. Yang penting pembahasannya pada hiyanya. Gitu ya, hiya. Nah, di situ. A'abwabus sayyarati maftuhatun. A'abwabus sayyaratu maftuhatu. A'abwabus sayyarati maftuhatun. A'abwabus sayyarati maftuhatun. Apakah pintu mobil terbuka? Apakah pintu mobil terbuka? Na'am, hiya maftuhatun. Na'am, hiya maftuhatun. Benar, pintu tersebut terbuka. Benar, pintu tersebut terbuka. Aina aqlamul mudarrisi? Aina aqlamul mudarrisi? Di manakah penah-penah Pak Guru? Di manakah penah-penah Pak Guru? Hiya alal maktabi. Hiya alal maktabi. Penah tersebut di atas meja. Penah tersebut berada di meja. Atau boleh juga hiya fil haqibati. Penah tersebut di dalam tas. Aina al-kilabu? Aina al-kilabu? Di manakah anjing? Di manakah anjing? Anjing-anjing. Di manakah anjing-anjing? Di manakah anjing-anjing? Hiya fil hadiqati. Hiya fil hadiqati. Anjing-anjing tersebut di kebun. Anjing-anjing tersebut di kebun. Ainal hamiru? Ainal hamiru? Di manakah? Di manakah keledai-keledai? Di manakah keledai-keledai? Hiya khalfa baitil fallahi. Hiya khalfa baitil fallahi. Keledai-keledai tersebut di belakang rumahnya petani. Keledai-keledai tersebut di belakang rumahnya petani. Aina kutubuki ya Maryamu? Aina kutubuki ya Maryamu? Di manakah kitab-kitabmu wahai Maryam? Di manakah kitab-kitabmu wahai Maryam? Hiya fil haqibati. Hiya fil haqibati. Kitab-kitab tersebut di dalam tas. Kitab-kitab tersebut di dalam tas. Aina dafatirut tulabi? Aina dafatirut tulabi? Di manakah buku-buku tulis para siswa? Di manakah buku-buku tulis para siswa? Hiya alal maktabi. Hiya alal maktabi. Atau hiya alal maktabil mudarrisi. Hiya alal maktabil mudarrisi. Buku-buku tersebut di atas mejanya Pak Guru. Buku-buku tersebut di atas mejanya Pak Guru. Ainal fanadiqus saghiratu. Ainal fanadiqus saghiratu. Di manakah hotel-hotel yang kecil, Di manakah hotel-hotel yang kecil itu? Di manakah hotel-hotel yang kecil itu? Hiya amamal mustasfa. Hiya amamal mustasfa. Hotel-hotel tersebut berada di depan rumah sakit. Hotel-hotel tersebut berada di depan rumah sakit. Liman hadhil aqlamul jadidatu? Liman hadhil aqlamul jadidatu? Milik siapakah penah-penah yang baru ini? Milik siapakah pena-pena yang baru ini? Hiya lil mudarrisi. Hiya lil mudarrisi. Penah-penah tersebut milik Pak Guru. Penah-penah tersebut milik Pak Guru. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? 6. Poin kedua latihannya. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada', yaitu kata yang di depan yang sedang diterangkan, namanya mubtada'. Bisa juga diartikan subjek. Ubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini dari mufrad kepada jamak. Nah, contohnya al-babu maftuhun, pintu itu adalah pintu yang terbuka. Atau singkatnya pintu itu terbuka. Menjadi al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu tersebut atau pintu-pintu itu adalah pintu-pintu yang terbuka. Al-babu menjadi al-abwabu. Berubahnya ya. Al-babu mufrad. Jamak taksirnya al-abwabu. Maftuhun mufrad. Nah, berubah menjadi maftuhatun. Menjadi mu'annas. Maftuhun mudakar mufrad kan? Maftuhatun mu'annas mufrada. Kan itu. Nah, kenapa makanya kok jamak dengan abwabu jamak maftuhatun mufrad? Karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Jawabannya. Ngerti? Al-abwabu mufrad, maftuhun mufrad. Sesuai enggak? Sesuai kan? Al-abwabu mudakar, maftuhun mudakar. Sesuai enggak? Sesuai. Nah, kalau di sini al-abwabu jamak, maftuhatun mufrad. Mufrad dan mufradan untuk mudakar. Kalau mu'annas, untuk mu'annas bilangnya mufradan. Nah, ini al-maftuhun maftuhatun mufrada atau mufrad. Kenapa? Bukan pakai jamak. Apa jawabannya? Karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Jawabannya ingat-ingat, karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Nomor satu kita lanjutkan. Ya, coba dibaca. Dua soal. Hadza qalamun jadidun. Ini pena yang baru. Ya, perubahannya langsung. Hadhihi aqlamu jadidatun. Aqlamun jadidatun. Nah, artinya ini pena-pena yang baru. Nah. Ya, dua-dua. Satu lagi. An-najmu jamilatun. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Iya. Ganti. Tiga dan empat. Zalika kitabun qadimun. Kitab itu adalah kitab yang lama. Hadihi kutubun qadimatun. Zalika jauh, berubah menjadi jauh juga. Oh, tilka ya. Ya, tilka. Tilka kudubun qadimatun. 6. Artinya itu adalah kitab-kitab yang lama. Ya, nomor 4. Zalikal baitu jamilun. Itu adalah rumah yang indah. Rumah itu adalah rumah yang indah. Rumah itu adalah rumah yang indah. Ya. Tilkal buyutu jamilatun. Artinya rumah-rumah itu adalah rumah yang indah. Iya. Nomor 5. Hadza darsu sahla sahlun. Iya, artinya? Ya, artinya pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah. Nah, ini adalah pelajaran yang mudah. Kemudian menjadi iya hadhihi durusu. Hadhihi durusu sahlatun. Naam, hadhihi durusu sahlatun artinya pelajaran-pelajaran ini pelajaran-pelajaran ini adalah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Nomor 6. Zalikal jabalu ba'idun. 6. Artinya? Gunung itu jauh. Iya, gunung itu jauh. Gunung itu jauh. Menjadi? Jadi dari tilka jibalu ba'idatun. Artinya gunung-gunung itu jauh. Nah, lanjut berikutnya. Hadzal maktabu maksurun. Meja ini patah. Ini meja yang patah. Meja ini patah. Adalah patah. Meja ini adalah meja yang patah. Meja ini adalah meja yang patah. Ya, menjadi hadhil makatibu maksuratun. Meja ini adalah meja-meja patah. Nah, meja-meja ini adalah meja-meja yang meja-meja patah. Meja-meja ini adalah meja yang patah. Nah. Hadza masjidun jamilun. Ini masjid. Masjid ini indah. Dibalik artinya. Kebalik artinya dibalik. Hadza ini adalah. Ini adalah masjid yang indah. Naam. Menjadi Hadhihi masajidu jamilatun. Artinya Masjid-masjid ini adalah masjid yang indah. Naam, barakallahu fikum. Perhatikan. Hadza masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang indah. Itu ya. Itu hadza sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Apa? Hadza sebagai mubtada, masjid sebagai khobar. Hadza sebagai yang diterangkan, masjid yang menerangkan. Ini adalah masjid yang indah, jamilun sebagai sifat yang indah gitu. Berbeda kalau masjid dikasih alif lam. Maka nah menjadi hadal masjidu jamilun. Masjid dikasih alif lam. Hadal masjidu jamilun. Masjid ini adalah indah. Jamilun sebagai khobar. Nah, kenapa? Karena hadanya mubtada jamilun, hadanya mubtada al masjidu sebagai badal. Yang namanya badal itu bisa menggantikan sebelumnya. Artinya bisa dihilangkan. Kita ngucap hadal masjidu jamilun. Boleh ngucap hada jamilun. Boleh ngucap juga al masjidu jamilun. Nah itu. Jamilun gak akan berubah posisinya. Dia sebagai khobar. Gitu ya. Kalau al masjidu ada alif lam, maka mengartikannya masjid ini adalah masjid yang indah. Berarti idinya diakhirkan. Hadal masjidu jamilun. Masjid ini adalah masjid yang indah. Ngerti? Berbeda kalau masjid sebagai khobar, maka ini harus diawalkan. Ini ngartikannya hada, ngartikannya diawalkan. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Hada masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang indah. Bisa dipahami? Nah itu. Beda ngartikannya. Ya, silakan berikutnya. Hadihi sa'atun rakhisatun. Artinya ini adalah jam yang murah. Ya. Hadihi sa'atun rakhisatun. Ya. Ini adalah jam-jam yang murah. 6. Nomor 10. Tilkat ta'iratu kabiratun. Artinya burung-burung itu adalah burung yang besar. Ya, menjadi ulaikat ta'iratu. Ta'iratu burung. Burung itu enggak berakal. Enggak disifati ilmu. Tilka. Berarti tilka. Masih tilka. Tilka. Tilkat ta'iratu kabiratun. Ta'iratu afan. Diartikannya pesawat. Pesawat. Iya. Kalau burung enggak ada ta' marbutohnya. Kalau at-ta'ir enggak ada ta' marbutoh itu namanya burung. At-ta'ir. Kalau at-ta'iratu pesawat. Jadi tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat-pesawat itu besar. Nah, itu ya. Ya, kita nomor 11 kita baca bareng. Hada talibun jadidun. Hadza talibun jadidun. Ini adalah siswa baru. Ini adalah siswa yang baru. Haula'i tulabun jududun. Haula'i tulabun jududun. Mereka adalah para siswa baru. Mereka adalah para siswa yang baru. Nah, memakai haula'i sekarang. Kenapa? Karena talibun berakal, berilmu. Gitu kan? Makanya haula'i. Kalau enggak berilmu makanya memakai apa? Hadihi. Kalau dekat, kalau jauh memakai tilka. Naam. Dalika rajulu alimun kabirun. Dalika rajulu alimun kabirun. Tajirun. Iya, enggak apa-apa. Tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Laki-laki itu adalah pedagang yang besar. Laki-laki itu adalah pedagang yang besar. Naam, singkatnya laki-laki itu pedagang besar. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Nah, para laki-laki itu adalah para ulama besar. Para laki-laki itu adalah para ulama yang besar. Hadan nahru kabirun. Hadan nahru kabirun. Sungai ini adalah sungai yang besar. Sungai ini adalah sungai yang besar. Hadihil anharu kabiratun. Hadihi anharu kabiratun. Sungai-sungai ini adalah sungai-sungai yang besar. Sungai-sungai ini adalah sungai yang besar. Nah, bisa dimengerti ya. Kalau yang berakal memakainya haula'i sama ula'ika. Kalau enggak berakal memakai tilka hadihi. Nah, itu. Karena jamak taksir dihukumi mu'anas. Dihukumi mu'anas. Mu'anas itu perempuan. Yang poin tiga, ba' fil amakinil khaliyati fi mayali akhbaron munasibatan. Nah, memakai munasibatan. Makanya mu'anas. Iya enggak? Ya. Kenapa? Karena akhbar itu jamak. Mufradnya khobarun. Khobarun, khobaron itu mufrad. Jamaknya apa? Akhbarun, akhbaron. Nah, ngerti? Sehingga sifatnya munasibatan. Bukan munasibun. Bukan munasiban. Kenapa? Karena dia mensipati untuk akhbar. Karena dia na'at. Sifat untuk akhbar. Akhbar itu jamak taksir, dihukumi mu'anas. Nah, itu diperkenalkan di pertanyaan di sini. Iya enggak? Sama juga al-khaliyatu, al-khaliyatu itu mu'anas juga. Iya enggak? Ya. Kenapa? Karena dia mensifati amakin. Amakin di situ jamak taksir juga. Dari makanun, makanun itu mufrad, jamaknya apa? Amakinu. Nah, itu. Nah, ba fil amakinil khaliyati fi mayali akhbaron munasibatan, letakkan, maksudnya isilah pada tempat-tempat yang kosong berikut ini khobar-khobar yang sesuai, yaitu predikat-predikat yang sesuai. Khobar itu yang menerangkan. Nah, ya silakan. Kasih contoh dulu empat ya, selanjutnya antum. Al baitu kabirun. Al baitu kabirun. Rumah itu besar. Rumah itu besar. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Arti singkat kan? Arti panjangnya apa? Bintang itu adalah bintang yang indah. Nah, bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang indah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Penah itu patah. Penah itu patah. Nah, lanjutkan. Dua-dua. Al-buyutu kabiratun. Rumah-rumah itu besar. Ya, terus. Al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu itu terbuka. Ya, nomor 7. As-sayaratu rakhisatun. Artinya mobil-mobil itu murah. Terus al-mindilu wasikhun nadhifun bisa. Al-mindilu wasikhun. sapu tangan itu kotor. Iya, 9. Fanadiku, al-fanadiku, al-fanadiku kabirun. Kabirotun. Kabirotun. Artinya? Hotel-hotel itu besar. Ya. 10. At-tulabu, at-tulabu jadidu, jadidatun. Jududun. Oh, jududun. At-tulabu jududun. 6. At-tulabu jududun, para? Para siswa itu baru. Baru. 6. 11. Al-kumsonu jamilatun. Artinya? Gamis itu indah. Iya. Barakallahu fikum. Poin keempat. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikanlah jamak kalimat-kalimat berikut. Ya, kita baca. Babun. Babun. Apa jamaknya? Abwabu. Abwabun. Abwabun. Nah, artinya pintu. Baitun. Baitun. Apa jamaknya? Buyutun. Buyutun. Naam, artinya rumah. Najmun. Najmun. Jamaknya? Nujumun. Naam, nujumun. Artinya? Bintang-bintang. Qalamun. Qalamun. Jamaknya? Aqlamun. Naam, artinya? Pena. Pena. Himarun. Himarun. Jamaknya? Humurun. Humurun atau hamirun, ada hamirun. Humurun atau hamirun. Jamak itu bisa terkadang satu, bisa dua, bahkan lebih. Ya. Enam. Baitun, apa ini? Sarirun. Sarirun. Jamaknya? Sururun. Sururun. Artinya apa? Ranjang-ranjang. Ranjang. Nahrun. Nahrun. Jamaknya? Anharun. Anharun. Anharun. Artinya? Sungai. Sungai. Sungai. Sayyaratun. Sayyaratun. Jamaknya? Sayyaratun. Naam, sayyaratun. Sayyaratun. Dibikin jamak muannats salim. Apa artinya? Mobil-mobil. Ya. Kalbun. Kalbun. Jamaknya? Kilabun. Kilabun. Artinya? Anjing-anjing. Ta'iratun. Ta'iratun. Jamaknya? Ta'iratun. Artinya? Pesawat. Nah, darsun. Darsun. Jamaknya apa? Durusun. Artinya? Pelajaran-pelajaran. Bahrun. Bahrun. Jamaknya? Bahari. Biharun. Biharun. Biharun. Artinya? Laut. Laut. Nah, kitabun. Kitabun. Jamaknya? Kutubun. Kutubun. Ya, tahu artinya ya, gampang. Komisun. Komisun. Jamaknya? Kumsonun. Kumsonun. Artinya apa? Gamis. Darrojatun. Darrojatun. Jamaknya? Darrojatun. Artinya? Sepeda. 6. Haqlun. Haqlun. Jamaknya apa? Hukulun. Hukulun. Hukulun. Artinya? Ladang. Ladang atau kebun. Jabalun. Jabalun. Apa jamaknya? Jibal. Artinya? Gunung. Gunung. No, naam. Barakallahu fikum. Ahsantum. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Asyarikatu. Asyarikatu. Syarikatun. Syarikatun. Perusahaan. Perusahaan. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Pemimpin perusahaan. Memimpin perusahaan. Rakhisun. Rakhisun. Murah. Murah. Al-qamisu. Al-qamisu. Kemeja, baju atau gamis. Naam. Kemeja, baju. Baju atau gamis. Artinya kain yang berjahit, qamisu. Kumsonun. Kumsonun. Jamaknya. Jamaknya al-qamisu. Naam. Kumsonun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari pelajaran ke-17 untuk besok malam insyaallah masuk ke pelajaran 18. Insyaallah. Ada pertanyaan? Tolong lihatkan di grup ada pertanyaan enggak? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sabkulisan yaitu pengucapan yang salah karena terburu-buru atau kurang konsen, diingatkan supaya direvisi pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.